Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars kedua. Kita masih melanjutkan tentang pembagian kata. Ats-tsaniyatu al-fi'lu. Yang kedua adalah fi'il. Huwa kullu kalimatin tadulu ala huduthi syai'in fi zamanin khasin. Yaitu satu kata yang dia menunjukkan atas satu kejadian, ya, sesuatu di waktu yang khusus. Contohnya kataba, ini artinya telah menulis. Dia, satu orang laki-laki, telah menulis. Kemudian yajri, dia satu orang laki-laki sedang atau akan berlari atau mengalir. Isma maknanya adalah dengarkanlah kamu satu orang laki-laki. Maka fi'il, ya, fi'il itu ya, jenisnya ada tiga, ada fi'il amr, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Fi'il madi itu lampau. Fi'il mudhari itu untuk hal sekarang, ya, fi zamanil hal wal mustaqbal, untuk saat ini atau yang akan datang. Bagaimana cara membedakannya? Dilihat dari konteksnya. Apakah dia menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Sedangkan fi'il amr itu maknanya akan datang, karena kejadiannya itu terjadi setelah seseorang memerintahkan, ya, satu perintah, baru kejadian itu akan datang setelahnya. Kemudian wa yatamayazul fi'lu an ghairihi minal kalimati fi annahu yumkinu ittisaluhu bi ta'il fa'ili, yaitu bisa bersambung dengannya ta' fa'il, yaitu huruf ta yang dia maknanya sebagai pelaku dan dia dhamir, ya. Contohnya mislu kata betu, aku telah menulis. Syakarta, kamu laki-laki satu orang, ya, telah bersyukur. Yang kedua yaitu ta dan tu dan ta itu namanya ta fa'il. Ya, sudah dibahas di level-level dasar tentang pembahasan ta fa'il ini. Kemudian yang kedua ittisaluhu bita ittanis, bisa kemasukan tak taknis, itu tak yang sukun menunjukkan perempuan. Misalnya contohnya katabat, dia perempuan satu orang telah menulis. Taktubu, ini maknanya karena tak taknis berarti dia perempuan satu orang sedang atau akan menulis. Yang ketiga ittisaluhu biya il mukhatabati, bisa bersambung dengan ya mukhatabah. Dan ya mukhatabah ini, ya, biasanya terletak setelah fi'il mudhari atau fi'il amr. Contohnya di sini adalah taktubina, maknanya adalah kamu perempuan sedang atau akan menulis. Kemudian ushkuri, ya, bersyukurlah kamu perempuan. Yang keempat, ittisaluhu binuni taukid, bisa bersambung dengan nun taukid. Karena nun taukid ini, ya, dia bisa bersambung kepada fi'il. Misalnya contohnya, liyaktubanna, dia laki-laki benar-benar akan menulis. Menulis. Ushkuranna, benar-benar, ya, berterima kasihlah kamu laki-laki satu orang. Dan untuk nun taukid ini, ya, ada yang dia khafifah, ya, yang ringan, ada nun taukid yang syadidah, yang dia dengan tasdid. Ini dicontohkan nun taukidnya yang syadidah, yaitu yang bertasdid. Kemudian jenis yang ketiga al-harf, huruf. Huwa kullu kalimatin laisa laha makna illa ma'a ghairiha. yaitu setiap kata yang dia tidak bermakna atau tidak sempurna kita memahami maknanya, kecuali jika dia bersanding dengan kata yang lain, yaitu huruf bersanding dengan isim atau huruf bersanding dengan fi'il. Contohnya fi ya, di dalam an atau anna, hal dan lam. Nanti akan ada pembahasannya secara mendetail. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.